Oke, kali ini satu buah lagu yang kedua bersama New Palapa. Saya minta kita nyanyi bareng-bareng. Tegal. Yo. Apa terima kasih. terima kasih. Terima kasih.